الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جمع سكريان رحمني ورحمكم الله جميعا، سمعنا kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, dengan yang demikian itulah seharusnya orang-orang beriman bergembira. Hal itu lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kumpulkan, orang-orang kafir itu. Hal itu lebih baik, karunia Allah dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang telah dikumpulkan oleh orang-orang kafir dari dunia dan seisinya. Karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman berupa Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan syariat yang menghapus seluruh syariat sebelumnya dan syariat ini yang berlaku hingga hari kiamat. Dengan itulah seharusnya orang-orang beriman bergembira. Itu jauh lebih baik, bahkan tidak bisa dibandingkan daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari dunia dan seisinya. Itu tidak ada apa-apa. Karena itu terputus di dunia. Orang-orang kafir itu menghabiskan kelezatan, kenikmatan hidupnya di dunia dan tidak ada yang tersisa di akhirat. Orang-orang beriman terbatas. Akan tetapi akan disempurnakan nikmat itu di akhirat dalam jannah, dalam surga kekal abadi selamanya. Dengan berpegang teguh dengan syariat. Di antara syariat ini adalah bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut kedatangan. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan apa saja Allah kehendaki untuk Allah memuliakan dari makhluk-makhluknya, baik itu berupa tempat atau waktu. Allah yang menentukan waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, diberi kemuliaan. Dan Allah telah menetapkan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, penuh ampunan maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Hendaknya kita bergembira, riya dengan ini, menyambut ini. Dan wujud kegembiraan kita dengan kita benar-benar menyiapkan diri. Menyiapkan diri, menyiapkan diri. Dengan penuh keimanan untuk menyambut. Untuk meraih berkah, meraih rahmat Allah, meraih ampunan, meraih kemuliaan, pembebasan dari api neraka, meraih ketakwaan, predikat takwa yang merupakan inti tujuan disyariatkannya bulan, disyariatkannya puasa Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda pada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadis ini ada kelemahan sanad, namun memiliki syawahid, memiliki hadis-hadis lain yang sanad yang menguatkan, sehingga oleh Al-Albani rahimahullah dinilai sahih li ghairihi, hadis yang sahih berdasarkan penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain yang sahih yang semaknanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahr Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. "Ghulliqat fihi, futihat fihi abwab as-samaa." Dibuka di bulan Ramadan pintu-pintu langit. Pada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, abwab al-jannah, pintu-pintu surga. Pada salah satu riwayat Muslim, abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat dibuka. Jadi ada riwayat pintu-pintu lalu, ada riwayat pintu-pintu rahmat, ada riwayat pintu-pintu surga. Wa ghulliqat fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat fihi maradatul al-jin, dan dibelenggu pentolan-pentolan jin dari kalangan setan, setan dari kalangan jin. Jadi yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah pentolan-pentolan setan dari kalangan jin, bukan semua setan. Dan ini diperjelas pada riwayat ini yang diperkuat oleh riwayat Abu Hurairah yang lainnya dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah, dan juga dalam Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban, dengan lafaz wasuffidat asyayatin wa maradatul jin, dan dibelenggu pentolan-pentolan, gembong-gembong jin dari kalangan syaitan. Jadi bukan semua setan-setan dari kalangan jin itu dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinannya saja. Al-Marwah berdasarkan riwayat ini. Dan Ibn Khuzaimah membuat bab dalam sahihnya dan menjelaskan bahwa yang dibelenggu adalah pentolan-pentolan setan, bukan semuanya. Kelanjutan hadis lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa terhalangi dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang besar. Luar biasa, semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai lupa. Nabi Alaihissalam pada hadis ini menyampaikan kepada sahabatnya sebagai sambutan datangnya bulan Ramadan. Atakum syahr Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Setelah kita dengar pada hadis tadi dan yang semakna dengannya, hadis yang sahih dari Nabi Alaihissalam, bahwa di bulan Ramadan sejak awal malam pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu jannah surga dibuka dan tidak ada yang tertutup. Ya, pintu-pintu surga itu jumlahnya 8. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pun yang dibuka. Pintu-pintu neraka jumlahnya 7. Ya. Setan-setan dari kalangan jin, yakni pentolan-pentolannya, penggawa-penggawanya, pimpinan-pimpinannya, ya, di belenggu, ada pun sifatnya prajurit-prajurit biasa tidak, ya, komandan-komandannya saja, ya, saya terangkan dari pada hadis. Kemudian juga pada hadis Abu Hurairah yang lainnya. Riwayat At-Tirmidzi, Majah, Zainal Hibban. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa yunadi munadi, dan di awal malam Ramadan, malam awal Ramadan, selain yang disebutkan tadi, mulai dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu pimpinan-pimpinan setan dan jin, juga ada yang menyeru mengatakan, ya baghi al-khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, akbil, mari menuju kebaikan, mari bersemangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, akbil. Wa ya baghi al-shar, aqsir, dan wahai orang yang menginginkan kejelekan di bulan Ramadan, tahan dirimu, jangan lakukan, jangan nodai bulan suci Ramadan, kesuciannya dengan kejelekan. Walillahi utaqa, walillahi fi utaqa, dan Allah subhanahu wa ta'ala memutaqa minan nar, lillahi fi utaqa minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan orang-orang hamba-hambanya dari neraka. Ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Fadhalika fi kulli lailah, kata Nabi. Dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Pembebasan. Dari hadis-hadis yang telah kita dengar, tersimpulkan bahwa bulan Ramadan belum bulan yang penuh berkah. Dari awal sampai akhir. Bulan Ramadan, bulan rahmat dari awal sampai akhir. Sejak awal malam sudah dibuka pintu-pintu rahmat. Bulan Ramadan, bulan ampunan dari awal sampai akhir. Man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tafadhal alayh. Barang siapa berpuasa Ramadan, yakni penuh, satu bulan penuh, ya, kecuali seseorang yang meninggalkannya karena udur, sakit atau musafir, atau udur yang sebisa. Dijanjikan, man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, jadi dosa-dosa kecilnya. Begitu pula man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa melakukan qiyam Ramadan tarawih, ya, sebulan penuh diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kecil. Dan ada satu hadis, man qama lailatul qadri kufira lahu taqaddama min dhanbi, semuanya pada hadis ini. Jadi yang terakhir, barang siapa salat tarawih bertepatan di malam Lailatul Qadar, yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semuanya diikat imanan wa ihtisaban. Pada hadis. Karena iman dan berharap pahala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, kufira lahu taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, kufira lahu taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, kufira lahu taqaddama min dhanbi. Menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Dan semuanya dari awal malam hingga akhir bulan pembebasan dari api neraka. Kita dengar hadis. Berangkat dari penjelasan ini, kami hendak memberi semacam faedah, ya, bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin tidak mengetahui hal ini, karena hal ini sering dibawakan di bulan Ramadan. Pembagian bulan Ramadan menjadi tiga. Bulan pertama adalah bulan rahmat, bulan 10 pertama adalah bulan rahmat, kemudian 10 pertengahan adalah bulan ampunan, kemudian 10 terakhir bulan pembebasan dari api neraka. Ya. Bahwa pembagian ini tidak benar. Pembagian ini tidak benar. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang telah kita dengarkan. Pertentangan yang kaitan yang sahih yang telah kita dengarkan. Mungkin muncul pertanyaan, dari mana pembagian itu kok bisa muncul dan beredar dan banyak membawakan? Sebabnya karena ada sebuah riwayat, hadis Salman Al-Farisi, riwayat Ibnu Khuzaimah. Pada hadis tersebut, Ramadan dibagi tiga seperti pembagian itu. Dan pada hadis itu juga disebutkan bahwa sholat sunnah nafilah di bulan Ramadan senilai dengan sholat fardu di luar Ramadan. Di hadis itu juga disebutkan bahwa satu sholat fardu di bulan Ramadan senilai 70 sholat fardu di luar Ramadan. Tetapi hadis ini difonis oleh imam ahli ilal, pakar penyakit hadis, Abu Hatim Ar-Razi, dalam kitab Al-Ilal, hadis ini munkar, hadis ini hadis yang keliru. Dan dibenarkan oleh pakar hadis abad modern ini, yaitu Al-Muhaddits Al-Albani, dalam kitab Ad-Dha'ifah, mengatakan bahwa hadis itu hadis yang keliru. Jadi pembagian itu keliru karena datangnya adalah hadis yang keliru, bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang telah disampaikan tadi, yang menunjukkan bahwa bulan puasa sebenarnya bulan berkah dari awal sampai akhir, bulan rahmat dari awal sampai akhir, bulan ampunan semuanya, dan bulan pembebasan dari api neraka dari malam awal malam sampai malam terakhir. Dan juga yang namanya sholat sunnah, bernilai sholat sunnah. Sholat sunnah bernilai sholat sunnah, sholat fardu bernilai sholat fardu. Dan satu sholat fardu, nilainya sholat fardu, namun pelipat gandaan pahala itu telah tetap dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila al-afin kathira, bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahalanya, dan seterusnya bisa lebih dari itu tergantung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penetapan surat sunnah bernilai salat fardu, satu salat fardu bernilai 70 salat fardu itu Ramadan, ini semua membutuhkan dalil hadis yang sahih, dan itu tidak ada menunjukkan hadis ini tadi keliru, hadis yang salah. Dengan demikian, mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Dengan penuh kegembiraan. Dengan inilah harusnya kita bergembira dia. Berlomba-lomba untuk meraih berkah, meraih rahmat Allah, meraih ampunan, dan berbagai kemuliaan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang telah disebutkan. Untuk itu tentunya sempurnanya dengan berdasarkan keikhlasan dan berdasarkan ilmu. Karena yang namanya amal ibadah harus didasari dua perkara, yaitu keikhlasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dasar iman, ihtisab, berharap pahala iman dan ihtisaban. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surah Al-Kahf. Barang siapa berharap berjumpa dengan Rabb di akhirat nanti, hendaknya dia beramal saleh. Beramal dengan amal saleh yang diterima oleh Allah, yang didasari oleh ilmu, oleh dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya jangan menyekutukan Allah dengan selain. Jangan berbuat syirik. Jangan menggugurkan amalan dengan syirik. Baik syirik kecil yang akan menggugurkan amalan yang terkait berupa riya, sum'ah, ingin dilihat, riya, ingin didengar untuk mendapat sanjungan dan pujian. Syirik kecil. Ataupun syirik besar yang akan menggugurkan seluruh amal ibadah bahkan Islam. Islam as-sawah. Jika menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, mempersembahkan persembahan untuk selain Allah, itu semua syirik besar yang akan menggugurkan keislaman seseorang. Di antara kegembiraan yang perlu kita jaga dalam menyambut Ramadan adalah persatuan. Merupakan fenomena yang selalu terjadi hampir setiap tahun, yaitu adanya perselisihan dalam penetapan masuknya Ramadan, berakhirnya Ramadan, penetapan Idul Fitri, tetapan Idul Adha. Perlu kita ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam memerintahkan umatnya untuk melakukan ru'yatul hilal, mengamati, melihat hilal di malam yang itu kemungkinan 30 Syaban atau 1 Ramadan. Artinya Syaban hanya 29. Karena bulan Qamariyah, ya, pada kalender Hijriah itu hanya 29 dan 30. Maka di malam yang kemungkinan malam itu, esoknya mengikut ke malam. Malam itu 30 Syaban, ada kemungkinan sudah 1 Ramadan. Jika terlihat hilal berarti 1 Ramadan. Jika hilal tidak terlihat berarti 30 Syaban. Nabi AS mengatakan, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru." Jika kalian melihatnya itu hilal Ramadan, maka puasalah kalian. Jika kalian melihatnya itu hilal Syawal, maka berbukalah, berhenti berpuasa. Fa'in gumma alaikum faqdirulah. Jika tertutup oleh awan mendung, maka genapkan. Pada riwayat yang lain, faqdirulah utalalim, genapkan menjadi 30. Syabannya digenapkan menjadi 30, ataupun Ramadannya jadi 30. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang jadi permasalahan, sejak dahulu di masa imam-imam mazhab sudah terjadi khilaf antara imam-imam mazhab mengenai adanya pembahasan apakah satu dunia ini satu mutlak, ya, satu kemunculan hilal atau ada perbedaan mutlak. Ada perbedaan kemunculan hilal. Negara-negara tetangga Indonesia dengan Malaysia misalkan satu matlam. Jadi saling mengikuti ruyahnya. Adapun Saudi, Arab Saudi jauh, beda matlam. Saudi dengan Yaman dekat, ya, satu matlam. Apakah demikian atau seluruh negeri yang ada di dunia ini satu matlam? Ini ada dua matlam. Dari dulu sampai sekarang. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada saat ini. Ya. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kesempatan yang singkat ini kami bawakan fatwa Ibnu Utsaimin yang menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa yang memilih mazhab itu adalah pemerintah. Mereka yang memilih mazhab itu karena mereka yang akan menjalankan wewenang untuk melakukan ru'yah hilal di malam tersebut. Dan mereka yang akan menetapkan karena amalan puasa Ramadan, begitu pula amalan mengakhiri Ramadan dan masuknya Idul Fitri, Idul Adha itu amal bersama. Amalan kaum muslimin secara bersama-sama. Bukan amalan individu-individu tertentu atau golongan-golongan tertentu. Pada salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, "As-sawmu yawma tasumu." Puasa itu adalah pada hari kalian semua berpuasa. "Wal-fitru yawma tuftirun." Dan hari Idul Fitri adalah pada hari kalian semua berbuka, berhari raya Idul Fitri. Wal adha yawma tudhafun, dan hari Idul Adha pada hari kalian semua merayakan Idul Adha. Pada kali Ibnu Utsaimin mengatakan pemerintah yang memiliki antara beda ada antara satu matlah atau ada perbedaan matlah, mereka yang akan beramal dengan mazhab yang mereka yakini. Mereka yang akan melakukan ru'yah hilal, mereka yang akan menetapkan, tidak ada salahnya jika ada sebagian dari masyarakat yang juga ikut berupaya melakukan ru'yah hilal, kemudian mendatangkan persaksian, kemudian semuanya kembali kepada mereka, menerima atau tidak, dan mereka akan memutuskan. Sebagaimana pada hadis Ibnu Umar, "Tara an-nasul hilal," kata Ibnu Umar, orang-orang berupaya melihat hilal. "Fa'inni ra'aitu wa ana ra'aitu," dan saya melihatnya. "Akhbartu an-nabiyya alaihi salatu wassalam," aku mengabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. "Fa shoma huwa amara an-nasa bi siyami," Nabi menerima persaksian Ibnu Umar, Nabi berpuasa dan menetapkan puasa, memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Kedudukan Nabi SAW selaku pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu, kita menjaga kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan dengan menjaga persatuan kita. Mengawali Ramadan bersama, mengakhiri Ramadan bersama. Menghilangkan perselisihan dengan cara kita semua mengikut kepada ketetapan pemerintah kita dari pusat. Karena mereka yang punya wewenang. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kami sampaikan. Kata Ibnu Mas'ud, "Al-khilafu syarr," perselisihan itu jelek. "Al-khilafu syarr," ya, perselisihan itu jelek, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Ibnu Mas'ud berada di Mina bersama dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Uthman di awal pemerintahannya beliau mengqasar salat jika berhaji dan berada di Mina sebagai musafir karena tinggalnya di Madinah. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu melakukan itu, Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan itu. Kemudian pada kelanjutan pemerintahannya, Uthman punya ijtihad. Ternyata ketika di Mina, Uthman menyempurnakan sholat zuhur, asar, isya, ya, disempurnakan jadi 4 rakaat, tidak digosok. Ibnu Mas'ud mengikuti di belakang dan tidak menyelisih Utsman. Padahal dia meyakini yang benar harus dikosok. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar selama pemerintahan mereka. Oleh karena itu ketika bertanya murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepadanya bahwa engkau mengingkari yang dilakukan Utsman, tetapi kamu mengikuti menyempurnakan salat di belakangnya. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syar. Al-khilafu syar. Perselisihan itu jelek. Hanya ini yang bisa menggabungkan kita. Hanya ini yang bisa menyatukan kita. Seperti kata Al-Albani rahimahullah. Kata Ibnu Baz. Fatwa-fatwa mereka yang bisa menyatukan kaum muslimin adalah keputusan pemerintah mereka masing-masing. Adapun menunggu persatuan seluruh negeri-negeri Islam itu tidak mungkin. Karena adanya beda mazhab yang dianut. Kecuali kami memang sama-sama melihat hilal atau sama-sama tidak melihat hilal sehingga ya, keputusannya sama. Ketika berbeda karena adanya beda mazhab tadi maka tidak mungkin. Yang bisa dicapai adalah persatuan dalam satu negeri dengan mengikuti ketetapan pemerintah pusat karena memang merupakan wewenang mereka. Ini akan menyempurnakan kegembiraan kita insyaallah dalam menyambut Ramadan, menyambut Ramadan berhari raya bersama serentak sebagaimana pada hadis Nabi SAW yang telah kami bacakan tadi. Dan pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan secara singkat sebagai bentuk bekal persiapan bagi kita menyambut Ramadan, yaitu apa saja syarat-syarat yang wajib terpenuhi sehingga seseorang wajib puasa Ramadan. Dalam arti jika syarat-syarat itu terpenuhi, kemudian dia tidak melakukan puasa Ramadan, dia tidak melakukan dosa yang besar. Karena Ramadan, puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Umar bin Khattab pernah marah besar kepada seorang pria di bulan Ramadan mabuk. Dicambuk 80 kali oleh Umar. Itu hukum had bagi orang yang mabuk. Dan Umar memarahi dia mengatakan, "Waihat wasibyanuna siyam." Celaka kamu. Mabuk di bulan Ramadan. Anak-anak kecil kita saja mau berpuasa. Sementara kamu mabuk di bulan Ramadan. Kemudian dia diusir keluar dari Madinah. Diasingkan. Dikirim ke negeri Syam. Dikeluarkan dari Madinah. Dikirim jauh. Diasingkan ke negeri Syam oleh Umar bin Khattab. Karena menodai Madinah dengan perbuatannya. Nah, syarat yang pertama muslim. Syarat yang pertama adalah muslim. Syarat yang kedua, mukallaf. Yaitu akil baligh. Berakal. Kita tahu, yang tidak berakal seperti orang gila, ya, bukan mukallaf, tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib sholat. Begitu pula orang yang kehilangan akal dengan pikun. Ya, bukan mukallaf karena kehilangan akal. Sama dengan orang gila. Jadi tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya. Terkait dengan pikun ini, kami ingin mengingatkan. Terkait dengan pembahasan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, yang akan dibahas nanti, kewajibannya adalah mengganti puasanya dengan fidyah. Itu bagi yang belum pikun. Jika sudah pikun, bukan mukallaf. Tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib sholat, tidak ada fidyah, dan seterusnya. Kemudian, baligh. Sudah dewasa, baligh. Adapun anak kecil, yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Namun diwajibkan bagi para wali, orang tua, diwajibkan bagi para wali, orang tua berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang sahih, memerintahkan anaknya, agar para wali memerintahkan anaknya sholat, mulai sholat lima waktu jika sudah sempurna umur 7 tahun. 7 tahun hitungan hijriah ya. 7 tahun hitungan hijriah. Oleh karena itu jika kita dikaruniai anak, dicatat tanggal lahirnya, bulan lahirnya dan tahunnya berdasarkan kalender hijriah untuk kepentingan beramal dengan itu. Adapun dalam urusan birokrasi pemerintahan, akte kelahiran dan yang lainnya ya Masehi. Namun ini terkait dengan kita catat dan untuk kita ketahui terkait dengan amalan, ya amal ibadah yang terkait dengan masalah ini. Karena jika sudah 7 tahun, maka sudah mulai diperintah sholat. Ya, jika sudah 10 tahun dan melalaikan sholat 5 waktu, kata Nabi dipukul, pukulan yang bertujuan menyadarkan, bukan menyiksa, bukan mencederai dan menyiksa, bukan. Ya, bukan cederai atau mematahkan, tetapi menyadarkan bahwa dia salah. Ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'. Wadrimu 'alaihi wa hum abna'u ashab. Berdasarkan ini, maka jika sudah berumur 7 tahun juga sudah mulai dilatih puasa dengan syarat fisiknya mampu. Dengan syarat fisiknya mampu. Adapun jika fisiknya mampu meskipun sudah berumur 7 tahun, ya, apa adapun jika fisiknya tidak kuat, lemah fisiknya, bisa membuat dia sakit, tersiksa sampai sakit, meskipun sudah 7 tahun atau 8 tahun, tidak dipaksa berpuasa. Ini fatwa Ibnu Baz. Dan syarat yang lainnya adalah kemampuan berpuasa. Kemampuan berpuasa. Ketidakmampuan berpuasa terbagi menjadi 2 secara singkat. Ketidakmampuan yang bersifat sementara, yaitu karena sakit yang berkemungkinan sembuh. Maka ya, ada rukhsah untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah qadha di luar bulan Ramadan. Dan yang semakna dengan ini, menurut pendapat yang terkuat, yang rajih adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Apabila dia hamil atau menyusui dan dia khawatir dengan dirinya atau khawatir janinnya, khawatir anak yang disusuinya, berarti kondisinya seperti orang sakit. Secara kias, tepatnya disamakan dengan orang sakit. Sehingga kami memandang pendapat yang terbaik dari pendapat-pendapat yang ada, wanita hamil dan wanita menyusui, secara hukum seperti orang sakit, ketidakmampuannya sementara, ada saatnya dia berhenti hamil, ada saatnya berhenti menyusui. Jadi kewajibannya adalah qadha dan bukan fidyah. Meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan bayar fidyah, namun kami memandang yang terbaik pendapat yang mengatakan ada qadha, karena secara makna dia sama dengan orang sakit. Dia sama dengan orang sakit. Dan yang kedua, ketidakmampuan yang permanen, yaitu orang tua yang lanjut usia yang sudah tidak mampu sama sekali berpuasa atau tersiksa oleh puasa, sudah tidak puasa selama belum fidyah, maka dia bayar fidyah. Begitu pula orang yang menderita sakit yang secara medis atau secara kebiasaan masyarakat adat, penyakit seperti itu tidak ada harapan sembuh, maka kewajibannya adalah fidyah. Penyakit yang memang tidak ada harapan sembuh, ya, dan dengan itu lemah fisiknya, sehingga tidak berpuasa atau selalu harus mengkonsumsi obat atau selalu harus mengkonsumsi makanan atau minuman, sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka kewajibannya adalah fidyah. Kemudian berikutnya adalah mukim, ya, bagi orang yang tidak bermukim, yakni dia musafir, ada rukhsah untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah qada di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bagi wanita secara khusus, yaitu dia tidak terhalang oleh haid dan nifas. Adapun jika dia sedang haid atau nifas, tidak wajib puasa, bahkan tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak sah. Kewajibannya adalah qada puasa di luar bulan Ramadan. Karena waktu, ya, karena waktu yang membatasi kita, maka kami cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik dan menolong kita semua untuk beramal dengan apa yang telah kita ilmui. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.